remayang. Wajahmu duhai pujaan ku seorang. Rindu dan gelisah selalu saja datang bagaikan tiada waktu yang terbuang. Selalu ingin bertemu Hehehe.